Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, kemarin kami janjikan membacakan tafsir surat Al-Fil. Ya, tafsir surat Al-Fil ingin saya bacakan dari tafsir Juz Amma karya Syekh Sa'ad Ats-Tsauri hafizallahu ta'ala wa wafaqahu. Beliau sampaikan sedikit kisah berkenaan dengan Abraha. Beliau katakan, wa hadhihi suratu laha qissatun. Surat Fil ini memiliki kisah. Yeah. Ayat-ayat yang ada di surat Al-Fil ini adalah ringkasan kisahnya. Yeah. Kisahnya adalah Ashabul Ukhdud di negeri Yaman yang telah kita bicarakan. Yeah, tentunya dibicarakan di surat Al-Buruj. Yeah. Allah menimpakan hukuman pada mereka dengan Allah hancurkan kerajaan mereka. Haitsu ata ahlul Habasyah, di mana orang-orang Habasyah itu sampai ke Yaman dan menghancurkan mereka dan merampas kerajaan dan kekuasaan dari mereka. Nah, maka tatkala orang Nasrani, dalam hal ini Nasrani Habasyah, telah menguasai kerajaan di Yaman, mereka melihat dan berpandangan bahwasanya orang-orang Arab mengagungkan Ka'bah dan berhaji ke Ka'bah. Maka orang-orang Nasrani Habasyah yang menguasai Yaman ini memiliki keinginan untuk membuat satu bangunan yang bangunan ini bisa kemudian menarik perhatian orang-orang Arab. Maka pimpinan orang-orang mereka, orang-orang Nasrani, Abrahah atau Ibrahah, jadi agamanya Abrahah atau Ibrahah adalah Nasrani, dan inilah yang memiliki keinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Abrah kemudian membangun satu bangunan yang disebut dengan Kulais, ya, gereja Kulais, gereja Al-Kulais. Ya. Dan Abrah memerintahkan orang Arab untuk berhaji ke gereja Al-Kulais. Maka tatkala sebagian orang Arab atau penduduk Mekah mendengar bangunan ini, maka ada orang Arab yang datang kemudian melemparkan kotoran atau kemudian ya kotoran manusia dan kotoran secara umum di gereja Al-Kulais ini. Ketika Ibroha atau Abraha mengetahui hal itu, maka dia pun bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka datanglah Abraha dengan tentara yang besar, bersamanya satu ekor gajah yang disebut dengan sebutan Mahmud. Dan bersamanya tentara dalam jumlah yang banyak, mereka berangkat dari negeri Yaman dan memulai perjalanannya menuju Mekah. Dan tidak ada satupun dari suku-suku Arab yang ingin memerangi mereka, mencegah mereka, kecuali mereka kalahkan. Sampai mereka akhirnya tiba di Mekah. Singkat ceritanya, maka tatkala Ibrahim atau Abraha ingin mengirim tentara untuk menghancurkan Ka'bah, dan di bagian depan ya, tentara ini terdapat gajah, maka gajahnya itu tidak mau berangkat. Ketika diminta berangkat ke arah Ka'bah, tidak mau berangkat. Maka diterapilah dengan berbagai hal supaya mau bergerak untuk menghancurkan Ka'bah, dan Gajah Mahmud ini menolak. Dan ketika mereka membelokkan arah si gajah ini ke arah yang lain selain arah Ka'bah, dia bisa bergerak dengan cepat. Namun ketika mau diajak ke arah Ka'bah, Gajah Mahmud ini menolak. Maka tatkala mereka telah berniat kuat untuk menghancurkan Ka'bah, Allah kirimkan rombongan burung yang membawa kerikil-kerikil kecil. Setiap burung membawa 3 kerikil, 2 kerikil di kaki dan 1 kerikil di paruh. Dan kerikil tersebut dilemparkan pada tentara itu. Dan menghancurkan jasad mereka. Dan tidak ada satupun sedikit pun jasadnya yang tersisa. Akhirnya tentara yang masih tersisa ini kembali dengan membawa Abrahah ke Yaman. Dalam keadaan tubuhnya Abrahah itu rontok, satu anggota tubuh demi satu. Maka tatkala mereka telah sampai ke Yaman, ternyata kondisi Abrahah itu seperti anak burung kecil. Kemudian Abrahah menceritakan apa yang terjadi, kemudian mati seketika. Wa kana dzalika fil 'am, dan ini adalah kejadian di tahun lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita jumpai Allah menjaga rumah tersebut. Supaya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri itu. Ya, maka Ababil itu bukan nama burung. Namun Ababil artinya rombongan demi rombongan. Sebagaimana kata sesaat ketika menafsirkan ayatnya, wa arsala alaihim tayran ababil, artinya Allah Azza wa Jalla mengirimkan pada mereka majmu'atin minat tayri, rombongan burung. Ababil maknanya majmu'atun tilwa majmu'atin, rombongan demi rombongan. Tarmihim bihijaratin min sijil, artinya burung tersebut melempari mereka dengan batu dari sijil. Sijil adalah batu yang dibakar yang ada padanya unsur lumpur. Jadi lumpur yang mengeras karena dibakar, sehingga setelah dibakar layaknya batu. Ka'asfim ma'kul, al-asfu artinya tumbuhan yang telah dimakan hewan. Makul ini dimakan oleh hewan sehingga tidaklah tersisa kecuali ujung-ujung dari daun. Yang dimakan oleh hewan. Kemudian fawaid surat ini, surat Al-Fil, dia sampaikan ada 6 kandungan. Yang pertama, mulianya kedudukan bangunan ini di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena dia mulia, maka kewajiban kita manusia untuk juga memuliakannya. Di antara bentuknya adalah mewaspadai, jangan melakukan di rumah Allah tersebut satu tipu daya atau gangguan kepada orang lain. Yang kedua, tipu daya dan strategi orang-orang yang sesat dan rusak tidaklah menghasilkan dan tidak membuahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kecuali sementara waktu. Dan sungguh jerih payah mereka untuk memadamkan syariat yang mulia ini tidak akan membuahkan buahnya. Kemudian yang ketiga, Allah menurunkan hukuman kepada umat-umat yang menentang Allah. Inilah Hadi sunnatun fil qauni. Inilah aturan Allah di jagat raya ini dan aturan ini tetap berlangsung. Kemudian yang keempat, hukuman yang datang dari Allah itu boleh jadi dengan perkara yang remeh, yang manusia tidak mengira kalau itu akan jadi sebab kebinasaannya. Kelihat cuma burung kecil yang berkumpul. Namun burung kecil yang datang dengan rombongan-rombongan ini bisa menghancurkan kekuatan tentara-tentara yang hebat. Demikian juga batu-batu kecil, yang ini kalau dalam bahasa kita ya seperti batu bata. Anak lumpur dibakar mengeras seperti ini batu atau seperti kerikil, berarti pecahan batu bata kalau di tempat kita. Yang dibawa oleh burung ini gimana bisa menghancurkan tubuh manusia sehingga tubuhnya terpotong-potong. Kemudian kandungan yang kelima, surat ini menunjukkan betapa kuasa Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun yang tidak mampu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, turunnya hukuman terhadap orang-orang yang menentang syariat Allah dan memerangi agama Allah. Itu kandungan surat Al-Fil. Kemudian kita lanjutkan membahas Al-Urjuza Al-Mi'iyah karya Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi rahimallahu ta'ala. Kita mulai dari penjelasan dan syarah Syaikh Shalih Al-Utsaimin, ya, hafizallahu ta'ala wa wafaqahu. Kalau di sarannya Syaikh Shalih Al-Utsaimin kita sampai pada halaman 8. Kemarin kita telah bahas tentang, kita baca tentang tanggal lahirnya Nabi. Kalau Syaikh Abdul Razak mengikuti Al-Albani, tanggal lahirnya cenderung pada tanggal 8. Alasannya adalah pendapat tabi'in. Sedangkan Syaikh Shalih Al-Utsaimin bisa menghadirkan perkataan sahabat, yaitu sahabat Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Juraqani di kitabnya Al-Abatil, yang menegaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada tanggal 12 dan tidak diketahui dari satupun sahabat selain pendapat ini, dan mereka adalah manusia yang paling mengenali dan mengetahui Nabi. Maka bisa dipastikan dan ditegaskan kalau Nabi itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian di Urjuzah disampaikan di antara isinya adalah menegaskan tentang bulan lahirnya Nabi, yaitu Rabiul Awal. Fi qaulil jumhur, menurut pendapat mayoritas para ulama. Wadzukira ghairuhu, dan ada pendapat yang lain. Namun berdasarkan athar dari Jabir dan Ibnu Abbas, maka bisa ditegaskan bahasanya kelahiran Nabi SAW itu di Rabiul Awal. Dan tanggal ini mencocoki, tanggal ini sebagaimana dikatakan oleh An-Nadhim rahimallahu ta'ala, mencocoki 12 Naisan, yaitu April. Fi taqwim, menurut taqwim kalender tahun Syamsiyah dengan patokan Syamsiyah, dengan bulan-bulan Siryaniyah. Maka lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertepatan dengan Isrina min Naisan, 20 April. Dzakara hadza an ahli al-hisab, ini disebutkan oleh As-Suhaili di kitabnya Radul Unuf, beliau mengutip keterangan ahli hisab dalam masalah ini. Namun tanggal ini 20 April ini dianggap jauh oleh dianggap kurang tepat, sangat tidak tepat oleh Adz-Dzahabi. Kemudian pandangan saya soleh Al-Utsaimin, beliau simpulkan, jadi kalau As-Suhaili menerima, Adz-Dzahabi menolak. Tanggal 20 April. Tarjih dari Sesulah Al-Utsaimin, wal asbah, dan yang lebih lebih mirip dan lebih dekat dengan kebenaran, ya, benarnya pendapat ini. Pendapat yang terkenal di kalangan hasabin, para ahli hisab, min ahlil falak, para ahlil falak. Ini tanggal 20 April. Bahasanya lahirnya Nabi SAW kalau pakai kalender Samsiah itu mencocoki 20 April. Dan salah satu ulama belakangan ahli falak namanya Muhammad Basya, ini ulama Mesir, punya buku khusus Fi Itsbat yang menegaskan sahnya ini pendapat Fi Sihhati Qawlihi, mengatakan sahnya ini pendapat untuk tanggal ini, yaitu 20 April itu benar kata Muhammad Basya. Muhammad ini kalau tulisan Arabnya Basya, kalau tulisan Latinnya jadi Pasha. Katanya Muhammad Pasha. Kemudian wa amal amul ladzi wulida fihi, adapun tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tahun fil. Ini berdasarkan atsar yang lewat dari Jabir dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan tahun fil ini adalah pendapat jumhur ulama, bahkan sebagiannya menukil ijma', semacam ya, Ibrahim ibn Mungdir al-Hizami dan Khalifah ibn Khayyat dan yang lainnya. Dan As-Salihi di kitabnya Subulul Huda wa Rasyad melabeli nukilan ijma' sebagai perkataan yang berlebihan. Ini artinya tidak tepat. Kemudian ada kompromi dari Syaikh Shalih Al-Utsaimin wal Adhar dan pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam. Ulama yang mengatakan itu ijma', mereka inginkan dengan hal ini adalah ijma' khas. Ijma' ulama tertentu. Yaitu ijma' ulama hadis. Maka ijma' yang disebutkan, kalau Nabi itu lahir di tahun gajah, maksudnya adalah ijma' ulama hadis. Min naqalatihi warwatihi, yaitu para penukil hadis dan para periwayat hadis. Adapun khilaf al-jari yang terjadi, maka itu adalah perselisihan. Dan dia adalah perselisihan yang disebutkan inda ghairihim, di luar ulama hadis, yaitu para ulama sirah dan al-akhbar an-nabawiyah. Wasahah, dan terdapat riwayat yang sahih menegaskan kelahiran Nabi di tahun fil dari selain Ibn Abbas dan Jabir. Maka yang lainnya yang menegaskan selain Ibn Abbas dan Jabir adalah Qais ibn Makhramah fi iddatin minas sahabah, dan masih ada sejumlah sahabat yang lain. Fatahassala mimma sabaqa, maka bisa disimpulkan dari uraian yang lewat bahasanya lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dan adalah orang Arab membuat penanggalan dan kalender dengan peristiwa. Maka perkataan mereka tahun gajah, mereka inginkan dengan istilah ini adalah ma tahun ittafaqo, yang bertepatan. Ittafaqo di sini artinya bertepatan dengan hancurnya pasukan Habasyah yang ingin menyerang Ka'bah. Wa kanu yuqaddimuna, dan mereka meletakkan di depan pasukan ini gajah yang besar yang namanya Mahmud. Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, dan tersebarlah berita kebinasaan mereka di tengah-tengah orang Arab. Maka jadilah orang Arab membuat penanggalan bihi dengannya. Satu tahun gajah, tahun kedua gajah, lima gajah, sepuluh gajah, dan seterusnya. Dan Allah jadikan hal ini sebagai takdumah, sebagai pengantar sebelum diutusnya Nabi SAW. Kemudian peristiwa yang kedua adalah wafatnya ayah Nabi yang namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Fa inna tuwfiya, maka Abdullah ini wafat sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita masih jadi janin di perut ibunya. Demikian penjelasan Ibnu Ishaq. Dan ini yaitu Abdullah itu wafat meninggal sebelum Muhammad lahir adalah pendapat yang dirajikan oleh sejumlah ulama, di antaranya adalah Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad, dan Ibnu Katsir di Sirah Nabawiyah di kitab Bidayah wan Nihayah. Karena ada perselisihan, ada kata-kata tarjih, karena ada perselisihan apakah Abdullah wafatnya ketika setelah Nabi lahir ataukah sebelum Nabi lahir. Yang rajih menurut Ibnu Qayyim dan yang lainnya meninggalnya Abdullah itu sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir. Dan di sini ada pelajaran kita jumpai, ya, meskipun Abdul Muttalib itu agamanya adalah agama kemusyrikan. Apa dalilnya kalau agamanya Abdul Muttalib adalah agama kemusyrikan? Ya, kisah wafatnya Abu Talib. Ya, ketika ditalkin oleh Nabi SAW di situ ada Abu Jahal yang mengatakan ketika Nabi mentalkin la ilaha illallah, Abu Jahal mengatakan atarhabu an millati Abdul Muttalib, an millati abika Abdul Muttalib, apakah engkau benci dengan agama ayahmu Abdul Muttalib. Dan pada akhirnya kalimat terakhir yang dikatakan oleh Abu Talib sebelum meninggal dunia, dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, dan kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah ana ala millati Abdul Muttalib, yang itu tidak sejalan dengan la ilaha illallah. Berarti kalimat terakhirnya Abu Talib adalah ana ala millati Abdul Muttalib, saya berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Maka agamanya Abdul Muttalib adalah dinus syirki, adalah agama kemusyrikan. Meskipun demikian, kita lihat Abdul Muttalib memberikan nama untuk salah satu anaknya dengan nama Abdullahi, hamba Allah. Maka di sini kita, dan kaidah dalam masalah memberi nama seorang ayah, terutama orang Arab, orang Arab itu tidak akan ngasih nama anaknya dengan nama seseorang atau sesuatu kecuali itu sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang demikian agung dan mulia. Maka ketika Abdul Muttalib itu memberikan nama untuk anaknya dengan nama Abdullah, maka ini menunjukkan bahasanya Abdul Muttalib yang merupakan tokoh orang kafir Mekah itu memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bangga memberikan nama anaknya dengan nama hambanya Allah. Maka ini menunjukkan bahasanya Abdul Muttalib, demikian juga orang-orang musyrik yang lainnya, mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran menceritakan bahasanya mereka pun hanya ingat Allah dan tidak yang lainnya ketika mereka susah. Maka di sini terdapat pelajaran penting, gambaran penting tentang bagaimanakah kondisi keberagamaan penduduk Mekah. Mereka itu kita yakini sebagai orang musyrik, orang kafir, bukan karena tidak mengenal Allah. Mereka kita yakini sebagai orang musyrik, orang kafir, bukan karena tidak memuliakan Allah. Bukan karena tidak bangga berstatus sebagai hamba Allah. Mereka bangga anaknya berstatus sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka itu kita yakini musyrik dan kafir karena di samping bangga menjadi penyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah, juga bangga menyembah pada yang lainnya. Dan tidak merasa cukup, perhatikan, tidak merasa cukup menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itu pelajaran penting dari nama Abdullah. Kemudian makna perkataan an-nadhim, hainu abihi hana, hana artinya hadar tiba, hain artinya mau, hainu abi artinya matinya ayahnya, fal hain artinya al-halak, kebinasan atau kematian. Faman mata faqad halaka, dan siapa yang mati maka sungguh telah dia binasa. dan adalah matinya ayah Nabi itu di Madinah. Fi asail qaulain, menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat dalam masalah ini, dan Abdullah itu dimakamkan fiha di Madinah sepulang dari berdagang di Syam, kemudian sakit, ini meninggal di Madinah dan dimakamkan di Madinah. Kemudian kita sekalian baca perkataan Sasolah Al-Usaymi dalam masalah ini. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah penyusuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Bani Sa'ad. Karena ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyusui Nabi ayaman beberapa hari. Kemudian setelah itu digantikan alaih untuk menyusui Nabi Suwaibah, budak perempuannya Abu Lahab. Suwaibah ini menyusui Nabi selama beberapa waktu lamanya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diserahkan pada seorang perempuan dari Bani Sa'ad, namanya Halimah bintu Abi Dhu'aib. Dan adalah orang Arab, terutama Quraisy. Mereka mencarikan untuk anak-anak mereka wanita penyusu yang auna, yang mereka ini jauh, membawa jauh anak-anak mereka dari wabah yang ada di Al-Qura, yang ada di kampung. Karena yang namanya kampung atau kota, contohnya Mekah, itu karena terta luha al-aubi'atu. Itu kemudian terdapat padanya wabah atau penyakit karena banyaknya orang yang mendatanginya. Lain halnya dengan perkampungan badui, perkampungan di tengah padang pasir. Ya, maka yakilu qasiduha, sedikit orang yang datang ke kampung semacam ini. Adapun hawadir, jamak dari hadir, artinya sama dengan kura, kampung atau kota. Adapun perkampungan dan perkotaan, maka orang bolak-balik ke sana. Fayatajaddatu, maka datanglah baru tamu-tamu. Biufudim, dengan sebab tamu-tamu tersebut. Aubi'atun wabah fitilkal mahal, di tempat itu. Dan Mekah adalah termasuk daerah yang paling min aktsari biladil Arab wufudan, tempat yang termasuk paling banyak tamunya dari negeri-negeri Arab yang ada. Yang paling banyak tamunya, yang datang banyak pengunjungnya adalah Mekah. Maka Mekah ini didatang oleh banyak orang, marotan ba'da marotin, banyak orang datangnya marotan ba'da marotin, hari demi hari atau dari waktu ke waktu. Ada yang untuk berdagang karena di sana banyak orang, banyak pengunjung, dan kemudian ada yang umrah, ada yang haji. Maka mereka, penduduk Mekah, mencarikan istirda, orang yang mau menyusui anaknya di luar Mekah. Dan termasuk tempat yang paling bagus, yang dekat dengan penduduk Mekah, adalah negerinya Bani Sa'ad yang ada di daerah Ta'if. Maka ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan bayi Muhammad kepada Halimah supaya disusui. Sehingga jadilah Halimah ini ibu cucu Nabi yang ketiga. Wa asal akhbar, dan riwayat yang paling kuat, bahasanya penyusuan Nabi itu terbatas pada tiga wanita. Begitu lahir disusui oleh ibunya, setelah itu Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab, setelah itu Halimah ibn Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Dan adalah mayoritas penyusuan Nabi itu minha, dari Halimah. Fabaqiya, maka Nabi itu tetap dalam perawatan Halimah sampai Nabi sampai di usia al-fitam, usia disapih. Fitam artinya al-faslu, dipisah, disapih dari penyusuan. Maka tatkala genap lahu Nabi SAW genap berumur 2 tahun, maka Halimah pun datang menemui Aminah, bihi membawa Muhammad SAW dalam keadaan sehat dan selehat, tiba datang menghadap ibu Nabi. Dan Halimah di sini meminta dari ibu Nabi supaya tetap bisa Nabi itu tetap bisa tinggal indah di rumah Halimah. Karena Halimah itu nyaman dengan Nabi. Dan karena dia menyaksikan kebaikan dan keberkahan fi maqamih dengan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam indah bersamanya. Fahasanat li ummi Nabi, maka Halimah menampakkan indah dan bagus di hadapan ibu Nabi kalau Halimah ini kembali membawa Muhammad untuk kali berikutnya ke kampung Badui Bani Sa'ad. Dengan alasan, dengan mengajukan alasan supaya terjaga dari wabah Mekah. Singkat ceritanya, atas permintaan ini ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa senang hal itu. Tobat nafsan, senang jiwanya dengan hal tersebut, sehingga jadilah Halimah kembali membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kampung Badui Bani Sa'ad. Tadi ada kosakata tertaluha. Irtala itu ya apa? Kehancuran dari bawah, enggak cocok tentunya. Akhadahu min haitsu la yadri fa ahlakahu. Menimpanya tanpa diketahui. Ya, itu mungkin yang cocok. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan al-hadisa arabiah, kejadian yang keempat. Di belahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakar an-nadhim, dan an-nadhim menyebutnya dengan nama al-batn parut. Karena batn itu yaqa isman, menjadi nama untuk semua al-jauf, semua rongga. Termasuk padanya dada. Dan yang mendorong an-nadhim untuk menggunakan diksi batn adalah ibtigha'ul ittifaq, mencari kecocokan dengan akhir dua baris batanihi dan sinnihi. Meskipun ada tawaran dari Sasala Usaimi untuk diganti dengan sedikit diubah Wakana yasa'u dan memungkinkan bagi beliau sebenarnya untuk mengatakan faba'da sya'raini inciqaqu sadrihi wa qila ba'da arba'in min umrihi gitu. Maka setelah 2 bulan terbelalah dada Nabi dan ada yang mengatakan setelah umur 4 tahun. Dan diperselisihkan tentang berapa umur Nabi sallallahu alaihi wasallam inda syaqqihi ketika terjadi peristiwa pembelahan dada. Ala qaulain ada 2 pendapat yang disebutkan oleh An-Nadhim. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibelah dadanya ini waqa'ah terjadi setelah 2 bulan dari 2 tahun pertama. Sehingga umur Nabi ketika itu masuk pada tahun ketiga. Pendapat yang kedua mengatakan umur Nabi ketika itu sudah 4 tahun. Wasahidan yang benar adalah pendapat yang kedua, umurnya 4 tahun. Karena sahabat tafalid dihatkan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Bahasanya Nabi SAW ketika itu sedang mengembala kambing. Sedangkan anak berumur 2 tahun tentu tidaklah layak untuk menggembala kambing. Fakana umur maka umur Nabi ketika itu lebih dari 2 tahun. Sehingga pendapat yang al-ashbah yang lebih mendekati kebenaran adalah pembelahan dada Nabi yang mulia itu terjadi ketika Nabi itu mukaribun hampir 4 tahun. Datanglah kepada Nabi Malaikat Jibril dan malaikat dalam rupa 2 orang laki-laki. Lantas Jibril membaringkan Nabi, membelah dada Nabi, kemudian mengeluarkan alaqah, sesuatu yang nempel di hati Nabi, di jantung Nabi. Kemudian Jibril mengatakan, ini bagian setan dari dirimu. Kemudian Jibril membersihkan jantung Nabi, fitostin di 1 baskom penuh dengan es, penuh dengan salju, dari air zam-zam. Kemudian la'ama sadrahu, kemudian Jibril kemudian menyatukan kembali dada Nabi. Suma'adat haluhum, maka kembalilah dada Nabi itu ila makana sebagaimana keadaan sebelumnya. Dan menariknya, walam yazal atharul mikhyat, dan terus menerus bekas jarum itu masih ada di dada Nabi. Dan diriatkan tentang pembelahan dada Nabi SAW sejumlah hadis. Wathabit yang valid, pembelahan dada Nabi itu terjadi 2 kali. Yang pertama, pembelahan dada Nabi ketika beliau kecil di Badui Bani Sa'ad. Yang kedua, pembelahan dada Nabi setelah beliau dewasa sebelum beliau Isra, dan ini dilakukan di Mekah. Kejadian pertama ada dalam Sahih Muslim, kejadian kedua ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa ila dzalika, dan hal tersebut kuisyaratkan, kata Syaikh Utsaimin dalam bait yang aku buat, wasuqqa sadruhu syarifu marratain fi sigharin wa qabla isra'in wa fain. Dibelah dadanya yang mulia 2 kali ketika masa kecil dan sebelum Isra. Wa fain ay kamulna, dan lengkap. Fama wara'a dalika, adapun peristiwa yang lain, adapun hadis-hadis yang diriatkan wara'a dalika selain itu, fa fihi da'fun, hadisnya adalah hadis yang da'if. Ya, dari yang tadi kita baca, kemudian kita kembali ke Rujuzah Al-Mi'iyah Sarasah Abdul Razak. Kita masuk pada bait yang ke-6 di halam bait yang ke-6. Qala Nadhim rahimallahu taala, wa ba'da amaini ghada Fatimah ja'at bihi murdi'uhu salima halimatun li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat. Setelah 2 tahun, ghadha jadilah Nabi SAW Fatimah, bayi yang sudah disapih dari ASI. Ja'at bihi murdi'uhu, maka yang menyusuinya yaitu Halimah, datang bi dengan membawa Nabi kepada ibunya Salimah, dalam keadaan Nabi kita itu sehat. Datang Halimatun Halimah datang li ummihi menemui ibu Nabi. Wa adat kemudian pulanglah Halimah bihi dengan membawa Nabi li ahliya untuk keluarganya kama aradat sebagaimana keinginan Halimah. Ba'da amaini sarahnya setelah amaini yaitu setelah genap 2 tahun lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghada maknanya asba atau sara jadilah. Fatimah Fatmu as-sabi itu artinya menyapihnya dari penyusuan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam itu Fatimah disapih setelah atama menyelesaikan penyusuan 2 tahun sempurna. Sebagaimana firman Allah Ta'ala wal walidatu dan para ibu menyusui anaknya setelah genap atau 2 tahun sempurna bagi siapa yang menginginkan sempurnanya penyusuan. Ja'ad bi murdi'uhu Salimah artinya murdi'uhu yang menyusui Nabi itu Halimah datang bihi dengan bawa Nabi untuk menjumpai ibu Nabi di Mekah dalam keadaan Nabi dibawa sehat wal afiat. Tidak ada padanya penyakit. Dan tidak mengadu karena satu sakit. Maka dia dalam keadaan sehat yang betul-betul baik. Wabinyatin hasanatin dan fisik yang indah. Wanasyatin kawimatin dan pertumbuhan yang baik. Halimah yaitu Halimah bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah yang menyusui Nabi SAW. Dan terdapat perselisihan apakah Halimah ini nanti pada akhirnya masuk Islam ataukah tidak. Demikian juga bapak susu Nabi, suami dari Halimah ini diperselisihkan masuk Islam ataukah tidak. Dibawa oleh Halimah li ummihi untuk ketemu dengan ibunya itu di Mekah. Kemudian akhirnya Halimah kembali dengan bawa Nabi li ahli pada keluarganya. Li anau karena Halimah ini sangat-sangat atau banyak terkagum dengan Nabi dan melihat keberkahan dan kebaikan dengan adanya Nabi. Satu hal yang makjubkan yang belum pernah biasa beliau jumpai, dan belum pernah beliau kenal. Fiman berkenaan dengan bayi-bayi yang telah disusui oleh Halimah di masa kecil. Maka tatkala Halimah datang bayi Muhammad kepada ibunya, Halimah ingin meyakinkan ibunya agar membiarkan Muhammad bersamanya di rentang waktu yang lebih lama. Wadzukir dan disampaikan di sebagian cerita bahasanya Halimah asarat menyampaikan kepada ibunya kalau udara di kampungnya itu baik, udaranya bagus. Kemudian alasan yang lainnya yang kedua, Halimah mengatakan kalau Halimah khawatir dengan alaihi keselamatan Muhammad dari wabah di kota Mekah dan yang lain. Akhirnya Halimah berhasil meyakinkan Aminah sehingga Halimah bisa kembali membawa Muhammad bersamanya. Maka sang ibu iqtana'at merasa cukup, ini merasa yakin. Karena syafaqatan alaihi, karena sayang dan kasihan dengan Muhammad, maka jadilah Halimah kembali membawa Muhammad ma'ahab bersamanya. Kama aradat sebagaimana diinginkan oleh Halimah. Ay annaha ada bahasanya ini ada sesuatu yang diinginkan asalatan aslinya diinginkan oleh Halimah. Ingdam pada saat dia datang bimba Muhammad kepada ibunya. Kemudian qala an-nazim rahimallahu taala fa ba'da syahraini insiqaqu batnihi wa qila ba'da arba'in min sinnihi. Maka setelah 2 bulan dibelahlah perut Nabi. Wakil dan ada yang berpendapat setelah umur bada arba'in min sinnihi setelah berumur 4 tahun. Ya, tadi kita baca bait ini problem karena dada disebut dengan sebutan batan. Ya, kemudian respon Syaikh Utsaimin ada dua, yang pertama definisi batn dalam bahasa Arab itu mencakup semua jauf, semua rongga termasuk dada. Kemudian beliau ngasih tawaran, solusi baitnya supaya tidak menggunakan kata-kata batn, itu bisa ya, di otak-atik baitnya sehingga lebih tepat. Tadi beliau katakan baitnya ya, lebih bagus jika baitnya فَبَعْدَ شَعْرَيْنِ إِنْ شِقَاكُ صَدْرِهِ وَقِيلَ بَعْدَ أَرْبَعٍ مِنْ عُمْرِهِ gitu. Nah, kemudian penjelasan dari Syaikh Abdul Razak hafizallah ta'ala wa faqahu, maka An-Nadhim rahimahullah menyebutkan di sini peristiwa terbelah pembelahan dada Nabi Ali salatu wassalam di kali yang pertama. Dan itu adalah terjadi setelah 2 bulan sejak kembalinya Halimah membawa Muhammad dari tempat ibunya. Wakil pendapat yang lainnya mengatakan hal itu terjadi setelah genap 4 tahun umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diatkan oleh Ibnu Sa'ad dari sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kata Syaikh Utsaimin ini riwayatnya sanadnya hasan. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang, kepada kami tentang dirimu. Maka Nabi katakan, betul. Ya, bisa. Aku adalah doa ayahku Ibrahim, kabar gembira saudaraku Isa. Dan ibuku melihat ketika hamil aku, kalau keluar dari diri ibuku cahaya yang menerangi istana-istana di Syam. Aku disusukan di kampung Bani Sa'ad, Ibn Bakar. Maka pada saat aku bersama saudaraku di belakang rumah, kami sedang mengembalakan bahman lana, hewan kami sedang membalakan hewan ternak kami. Datanglah 2 orang, yang keduanya memakai pakaian putih, membawa baskom terbuat dari emas dipenuhi es. Keduanya menangkapku, kemudian keduanya membelah perutku dan mengambil jantungku. Setelah itu keduanya membelah jantung dan mengeluarkan 1 tempelan. Satu hal yang nempel di jantung berwarna hitam. Lantas itu dibuang. Kemudian mereka cuci jantungku dan dadaku dengan es tersebut sampai keduanya bisa membersihkannya. Kemudian yang satu bertanya pada kawannya, timbanglah dia dengan 10 dari umatnya. Maka malaikat kemudian menimbang aku dengan 10 dari umatku dan aku fawazan tuhum dan aku lebih berat dari mereka. Kemudian satu malaikat mengatakan timbang dia dengan 100 umatnya. Maka mereka menimbangku dengan 100 umatku dan aku lebih berat. Thumma qal zinhu, kemudian satu malaikat mengatakan timbang dia dengan 1000 dari umatnya. Maka dia menimbangku dengan 1000 dari umatnya, fawazan tuhum dan aku lebih berat. Fakal, maka salah satu dari malaikat mengatakan biarkan dia darimu, tinggalkan dia. Maka demi Allah, seandainya engkau menimbangnya dengan seluruh umatnya, tentu dia lebih berat. Kata Ibnu Katsir tentang status riwayat ini sanadnya jayid kuat di Bidayah wa Nihayah, demikian juga dinilai oleh Al Albani di Sahih Asyirah. Kemudian waisatulau, dan ini didukung dengan hadis yang ada dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatang oleh malaikat Jibril alaihi salam ketika sedang main-main dengan anak-anak kecil yang lain. Maka Jibril menangkap Nabi, kemudian fasara'ahu, membaringkan Nabi. Kemudian membelah jantung Nabi, mengeluarkan jantungnya, kemudian mengeluarkan dari jantung tersebut alaqah, sesuatu yang nempel. Jibril mengatakan, ini bagian setan dari dirimu. Thumma ghassalahu, kemudian jantung itu dicuci dari baskom dari emas dengan air zam-zam. Kemudian dada Nabi kembali disatukan. Kemudian Jibril mengembalikan Nabi di tempatnya. Maka jadilah anak-anak datang, mereka berlarian menuju ibunya. yakni zi'rahu, yaitu maksudnya perempuan itu, yaitu Halimah. Zi'rahu yaitu ibunya Nabi, itu ibu persusuan. Mereka mengatakan sebenarnya Muhammad telah dibunuh. Akhirnya mereka menyambut Muhammad. Wawa muntaqi'ul launi. Dan rona muka wajah Nabi itu muntaqi'. Kata Anas, dan aku melihat bekas jahitan itu di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai Nabi tua bekasnya tidak hilang. Wa hadis dan peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia itu berulang lebih dari sekali. Ini tentang intaqa'a. Taghayyara, cuma maknanya berubah ruman muka. Ya, kemudian waqad dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar, al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari menyebutkan bahasanya pembelahan dada Nabi itu terjadi 3 kali. Kalau tadi yang dirajihkan Syaikh Utsaimin berapa? 2 kali ya. Ini kalau yang dikatakan oleh Ibnu Hajar 3 kali. Yang pertama, hadzalah di waqa ini yang terjadi ketika beliau masih kanak-kanak. Kalau Ibnu Hajar mengatakan maka beliau tumbuh besar dan keadaan yang paling sempurna terjaga dari setan. Sebagaimana terdapat dalam hadis, pembelahan dada Nabi ini bagian setan dari dirimu. Kemudian yang kedua, waqa'ah terjadi pembelahan dada pada saat Nabi diutus sebagai Nabi. Ziyadatan dalam rangka tambahan untuk pemuliaan Nabi. Supaya beliau merespon mayuha ilai wahyu yang diwahyukan kepada beliau dengan hati yang kuat dalam keadaan yang paling sempurna minat tadhir, dalam keadaan bersih. Kemudian terjadilah pembelahan dada ketika Nabi mau mi'rat ke langit supaya beliau liyata'ahaba bersiap-siap lil munajati untuk berdialog dengan Allah. Untuk munajat dengan Allah. Dan di kitab Subulul Huda wa Rasyad karya As-Salihi disampaikan bahasanya pembelahan dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu berulang sebanyak 4 kali. Dan kali yang kedua ketika beliau berumur 10 tahun sallallahu alaihi wasallam. Waqatkan dan ada Nabi alaihi salatu wasallam orang manusia yang paling lapang dadanya dan yang paling bagus hatinya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala di kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan, dan ada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk berbuat baik, bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lapang dadanya, yang paling bagus jiwanya, paling senang hatinya. Karena bersedekah, melakukan hal yang baik memiliki pengaruh yang luar biasa untuk melapangkan dada. Pantofa dan ditambahkan lagi kekhususan yang Allah berikan pada sang Nabi berupa lapangnya dadanya karena kenabian dan kerasulan. Dan khasa'is Nabi dan yang lainnya, dan lapangnya dada Nabi secara fisik dan mengeluarkan bagian setan dari Nabi. Sekian perkataan kutipan dari Zadul Ma'ad. Thumma afroda faslan kamila. Kemudian Ibnu Al-Qayyim menyendirikan satu fasal utuh yang sangat besar manfaatnya, besar faedahnya, menyebutkan sebab-sebab lapangnya dada dan bisa mendapatkan kelapangan dada secara sempurna. Salatullah salamu alaih. Yang satu fasal ini kadang disendirikan, dicetak tersendiri dengan sebutan asbab sarhi sadri, sebab-sebab lapangnya dada. Dan perlu diketahui dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kami telah pernah membacakan risalah ini, yaitu sebab sahih sadri lapangnya dada dengan penjelasan Syekh Muhammad Amin Al-Jami. Kami bacakan tuntas ya. Bisa kami bacakan di Masjid Al-Asri. Rekamannya bisa diakses di jogjamengaji.com. Kemudian bait yang ke-9, qala Nadhim rahimallahu taala, wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi 'alal abwa'i. Setelah berumur 6 tahun, ma'a syahrin ja'i bersama bulan, datanglah wafatnya ibu sang Nabi dan beliau wafat di Abwa. Penjelasannya setelah sittin artinya setelah 6 tahun dari kelahiran Nabi alaihi salatu wasalam. Ma'asyarin bersama bulan ja'i yang dinisbatkan pada ibu Nabi. Maka sang ibu pergi membawa Muhammad ila akhwalihi ke paman-pamannya dari Bani Najjar di kota Madinah untuk mengunjungi mereka. Dan di jalan pulang ke dari Madinah ke Mekah, ibunya wafat di daerah Al-Abwa. Ya, Ibnu Ishaq setelah menceritakan kepulangan Nabi alaihi salatu wasalam, ya, pulang kembali kepada ibunya Aminah setelah disusui oleh Halimah. Maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ibunya Aminah binti Wahab dan kakeknya Abdul Muthalib bin Hashim dalam pemeliharaan Allah dan penjagaan Allah. Allah tumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik. Lima yuridi karena Allah ingin memuliakannya. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun, ibunya Aminah binti Wahab wafat. Qal hadasani Abdullah ibn Abi Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm. Bahasanya ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Aminah wafat ketika Nabi berumur ibnu Siti Sinina 6 tahun di Abwa antara Mekah dan Madinah. Dan adalah ibu Nabi yaitu Aminah datang dengan bawa Nabi ya, untuk menemui paman-paman Nabi dari Bani Adi ibn Najjar. Taziruhu iyahum dalam rangka mengunjungi. Maka Aminah meninggal dunia ketika pulang ke menuju Mekah. Kemudian diriwayatkan Imam Ahmad dari Buraidah ibn Husayb radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika kami tiba di daerah Waddan, Nabi mengatakan, silakan kalian tempat di tempat kalian sampai saya kembali datang. Maka beliau pergi, kemudian beliau datang kepada kami wawa sakil dalam keadaan berat, dalam keadaan sedih. Fakal Nabi makin mengatakan, aku mendatangi kubur ibuku ibu Muhammadin dan ku mintakan pada Rabbku agar aku bisa memberikan syafaat untuk ibuku. Maka Allah melarangku. Dan sungguh aku melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur sekarang. Silakan kalian ziarah kubur. Dan lihat kalian Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengunjungi kubur ibunya dan menangis dan membuat menangis orang-orang di sekelilingnya. Maka Nabi katakan, aku minta izin pada Rabbku supaya boleh mendoakan ampunan untuk ibuku, namun tidak diizinkan. Kemudian aku minta izin pada Allah untuk mengunjungi kubur ibuku dan Allah mengizinkanku, maka kunjunglah kubur karena dia mengingatkan kematian bagi kalian. Qala Nadhim rahimallahu taala, wajadtuhu lil abi Abdul Muthalib ba'da samanin matat min ghairi kadhib. Dan kakek Nabi dari jalur bapak yaitu Abdul Muthalib setelah 8 tahun beliau meninggal dunia tanpa dusta. Artinya yang koma bi kafalatihi yang merat Nabi setelah wafat ibunya dan memperhatikan Nabi dan yang mengunggulkan Nabi daripada anak-anaknya dan cucu-cucunya yang lain, mendudukkan Nabi di tempat duduknya dan dia memiliki jasa yang sangat-sangat besar dalam diri Nabi. Ba'da samanin matat artinya setelah wafatnya setelah 8 tahun kelahiran Nabi alaihi salatu wasalam dan 2 tahun setelah wafatnya ibunya. Min ghairi kadhib, dan artinya ini adalah satu perkara yang sudah permanen yang sudah kokoh sabit adab dalam kutubu sirah, buku-buku sirah. Ibnu Ishaq mengatakan, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai umur 8 tahun, Allah binasakan kakeknya dan pamannya Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, demikian yang kita baca, kita telah kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah. Baik, Ustaz, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama Ustaz kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Afan Ustaz, terkait pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah faedah yang dapat diambil dari hal tersebut? Apakah menunjukkan untuk pentingnya tazkiyatun nufus? Pelajaran yang bisa kita ambil dari pembelahan dada Nabi, pentingnya kebersihan hati atau jantung. Ini, dari situ, dari jantung itu ada ruang untuk setan memasukkan bisik-bisiknya, was-wasnya. Karena Nabi terjaga dari setan, maka ruang tersebut dihilangkan di saat pembelahan dada Nabi. Dan ini pembelahan secara fisik. Namun pelajarannya bagi kita, ya, pentingnya memperhatikan hati, pentingnya membersihkan hati. Nah, baik Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah pembelahan dada untuk mengambil alaqah itu khusus terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau berlaku juga untuk selain beliau dari Nabi dan Rasul? Ya, apakah para nabi-nabi yang lain juga mengalami pembelahan dada? Jawaban saya, wallahu a'lam, saya belum tahu tentang hal ini. Tapi kalau melihat dari fungsinya menghilangkan haddu syaitan, ya ada kemungkinan di nabi-nabi yang lain juga demikian. Namun pastinya wallahu a'lam. Nah. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, kalau kita ditanya kapan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menjawabnya sehubungan dengan perdebatan pendapat para ulama? Jawaban, jika ditanya kapan lahirnya Nabi, maka sebagaimana kata Rasulullah SAW, tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ya, 50 hari setelah peristiwa binasanya Gajah. Nah, demikian subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.